اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات والأرض. Wahuwal azizul hakim. Apa yang ada di langit, subhanallahi ma fis samawati wal ard, yang dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Wahuwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi semua yang ada di langit, di bumi, bertasbih dengan caranya masing-masing. Tetapi pasti semuanya terkait dengan Allah, karena apa yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah, adalah milik Allah, adalah digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyamuk, bintang, angin, hujan, air, pohon, batu, semua, kuman, virus, bakteri, semua bertasbih kepada Allah. Babi juga, walaupun babi bagian haram, tapi dia ciptaan Allah yang tidak pesan jadi babi. Yang jarang bertasbih ya kita saja dengan jin dan setan. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa huwal azizul hakim. Semua takluk kepada Allah. Apa yang Allah mau pasti terjadi. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang gagah, tidak ada yang kuasa selain Allah saja. Kita selamat bukan karena jagoan, karena Allah saja melindungi. Sehebat apapun, kalau Allah menghendaki sesuatu pada kita, pasti terjadi. Tidak ada yang jago, tidak ada yang terampil. Semuanya selamat hanya karena Allah yang menyelamatkan. Dan kalau Allah mau membuat kita sakit, pasti sakit. Allah membuat kita lumpuh, pasti lumpuh. Membuat kita mati, pasti mati. Allah maha perkasa. Semua makhluk bergabung untuk menolak apa yang Allah kehendaki, tidak bisa tertolak. Dan Allah maha bijaksana. Jadi semua ketentuan Allah itu pasti adil. Dan di atas itu bijaksana. Tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah, lahu mulkus samawati, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan, yuhyi wa yumit, dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kerajaan langit bumi cuma satu penguasanya, Allah Subhanahu wa taala. Raja-raja di dunia itu cuma makhluk saja yang ditakdirkan oleh Allah jadi raja. Bukan karena pintar, bukan karena mampu, bukan karena Allah mau saja. Tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Surat Ali Imran ayat 26. Allah berikan aja siapa kerajaan, kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Fir'aun bagian jadi entrum. Bagian di Amerika, ujian untuk umat Islam. Ya semua digilir. Agim, bagian di Darut Tauhid, diuji. Diuji ini. Darut Tauhid ini sudah ada di Lauh Mahfud sebelum saya dilahirkan. Sudah tertulis semuanya. Saya bagian dicoba saja begini. Diuji apakah menjalani ini bisa tulus. Atau jadi ujub, takabur. Semuanya adalah ujian. Semua kekuasaan milik Allah. Dibuka, ditutup, diadakan, ditiadakan. Semuanya dengan kekuasaan Allah. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Semuanya bisa hidup karena Allah menghendaki hidup. Dan semuanya mati hanya dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa mati tanpa izin Allah. Dan kalau Allah menghendaki mati, pasti mati. Caranya macam-macam. Bisa ada yang ketabrak, sakit, ada yang macam-macam jalannya lah. Yang paling bagus mati syahid. Kita semua berharap kematian kita husnul khotimah. Kita mau dimatiin siapa-siapa, kalau Allah tidak menghendaki kita mati, tidak bisa mati. Tapi kita pakai obat panjang umur, kalau Allah mau mati, keracunan obat panjang umur. Bisa saja. Kita lengkapi ayatnya, silakan Ustaz. Surat Ali Imran ayat 145. Ali Imran 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, begitulah hadirin. Jadi tidak ada yang tertukar nyawa ini. Kita tidak bisa mati tanpa izin Allah. Juga bayi-bayi itu tidak bisa ada tanpa izin Allah. Jadi kita benar-benar, kalau bapak ibu mau punya anak, usahakan menikah dulu ya. Dan tidak jadi anak kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya, termasuk pertemuan ini. Allah tidak menghendaki pasti ada kejadian yang membuat gagal pertemuan ini. Masya Allah. Tidak bisa paham terhadap ilmu tanpa izin Allah. Tidak bisa ingat pelajaran tanpa izin Allah. Semuanya hanya bisa terjadi biiznillah. Dan Allah menguasai semuanya, segala-galanya. Langit, bumi, berikut segala isinya, semuanya digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita, nyamuk, bakteri, semua makhluk yang ada di alam ini bertasbih dan takluk. Siapa nyamuk yang harus menggigit siapa, nanti akan ketemu. Walaupun kita pakai anti nyamuk, semuanya dibalur, nanti oleh Allah disisakan satu tempat yang membuat tempat nyamuk itu akan menggigit kita. Karena semuanya dikuasai Allah dengan sempurna. Maka ingin apapun harus minta ke Allah. Karena ingin apapun tidak akan kejadian tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takut apapun harus berlindung kepada Allah. Karena semua yang mengancam kita, itu juga makhluk yang digenggam oleh Allah. Jadi terus-terusan kita. Dan Allah tahu kita berharap, Allah tahu kita berlindung. Tidak ada yang tidak diketahui Allah dari semua perbuatan kita. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yang tersirat di dalam pikiran, terlintas dalam hati. Allah tahu semuanya. Wahuwa bikulli syai'in 'alim, dan Allah menguasai segala-galanya. Mau menikah pasti Allah tahu siapa calon terbaik bagi kita, dan tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau nikahkan. Walaupun kompetitor yang lain misalkan ganteng-ganteng, tapi tetap aja nikah dengan yang lain karena kita bukan jodohnya, begitulah. Oh ya, ini lengkapnya nih. Silakan Ustaz. Surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Surat Asy-Syura ayat 49 dan 50 tentang kekuasaan Allah terhadap anak-anak. Padahal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dialah Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Masya Allah. Surat Asy-Syura ayat 49-50. Ini bagi yang belum punya anak, jadi tidak usah kemana-mana. Hati itu harus yakin, ini rahim ciptaan Allah. Sperma dengan sel telur baru bisa bertemu biiznillah, dengan izin Allah. Anak perempuan, anak lelaki itu ditentukannya oleh Allah. Minta ke Allah ya, tidak harus dengan bapak ibu dua-duanya pakai rok misalkan supaya punya anak perempuan, tidak ada kaitan sama sekali. Juga yang tidak punya anak, mandul itu dengan izin Allah juga. Ada yang susah sekali punya anak, ada yang pakai KB juga retem, tahu retem, tunji setahun hiji ya, macam-macam. Kalau Allah mau bikin mandul, ada yang kualitas spermanya enggak ada, itu Allah juga yang membuat. Terus pasti ada hikmahnya, terus mendekat ke Allah dan mudah bagi Allah menolong. Makanya kejadian apapun harus kembali ke Allah, karena Allah lah satu-satunya penguasa, penentu, pemilik segala-galanya. Kita tak lanjutkan ya. Huwal awwal wal akhir wadzahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala-galanya, segala sesuatu. Tidak ada yang mengawali Allah dan tidak ada yang mengakhiri Allah. Yang zahir, yang batin, semua yang ada di sejagat ini adalah dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nampak, karena kita dibatasi kemampuan mata ini melihat Allah, maka kita mengenal Allah lewat ciptaan-ciptaannya. Ini seperti makhluk-makhluk yang ada di ini, semua ciptaan Allah. Semua yang ada, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Semuanya tahu. Ini tubuh ini kan rumit sekali. Dari sel kuku, sel tulang. Rumit luar biasa tubuh ini. Dan beres setiap saat. Benar? Ini saya untuk bicara begini nih. Ini luar biasa kerumitannya. Otak mengerjakan sesuatu. Apa yang mau diomongin? Diperintahkan ke mulut untuk membuka. Nah, saat yang sama diperintahkan paru-paru menekan, lalu pita suara membesar mengecil sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Otot jantung tetap berdenyut, paru-paru tadi sudah minum madu, ini dicerna, semuanya bekerja. Gerakan tangan ini enggak gampang, gerakan tangan begini hadirin, ini gerakan tangan ini ada otot yang harus bergerak, dia ada energi yang harus diberikan dan harus kompak, belum lagi mata kedip. Luar biasa ini. Setiap saat itu jutaan atau mungkin miliaran aktivitas pada tubuh kita ini. Siapa yang ngurus? Kita ngurus, boro-boro, tahu juga tidak tubuh ini. Jelas? Oh, saudara ngangguk ini tuh, ini rumit, hadirin. Ngangguk begini karena telinga mendengar, diproses oleh gendang telinga, kirim ke otak. Ih, ini ilmu penting nih. Kamu harus ngangguk sekarang juga. ngangguk, pas ngangguk perintah otot, tarik, terus otot. Nah itu ketawa tuh rum itu. Ini kan langsung masuk tangannya. Coba di sini stop. Coba oh, kan repot tadi. Ada yang ketawa nutup sampai di sini. Itu paru-paru neken tuh. Dan ini juga pita suaranya harus tuh. Oh, enggak kan? Saudara. Itu perendahnya lewat hidung. Coba. Kan repot tuh. Aduh, kalau kita mengenang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya niscaya mengenal Tuhannya. Ini beneran hadirin. Kita jarang menyadari ini sedang duduk begini ini jutaan atau miliaran aktivitas nih. Nah, ini aktivitasnya khusus kalau yang depan ini dua ya. Dia khusus begitu. Berarti tahajudnya dari jam 1:30 ini ya. Nah hadirin, silakan silakan. Tes surat Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia Allah menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dialah Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ya Allah, jadi kalau ingin membesar, itu Allah lah yang membesarkan. Kita awalnya lemah, bayi, lama-lama kuat. Puncaknya lelaki usia 30 tuh. Laki-laki tuh puncaknya kekuatan tuh usia 30 secara umum. Testosteron tuh katanya puncaknya, Allah menciptakan hormon testosteron bagi lelaki. Terus, peng, sudah 30, decline, mulai menurun. Ini Allah yang menurunkan. Nanti uban mulai keluar. Walaupun memakan sari areng atau gulali yang hitam-hitam atau ketan hitam, tetap saja kalau Allah mau tumbuhkan rambut uban, keluar dia uban. Makin lama makin tua, karena enzim-enzim tubuh kita juga sudah mulai mencernanya, dibuat beda. Kalau adik-adik yang masih muda ini segala digayam juga. Jadi kalau kami-kami yang sudah senior ini terlalu banyak makan, jadi kaya di tubuh ini ya, ada minyak, bahkan ada di ginjal juga ada batu katanya. Jadi semakin seperti tambang gitu di pertambangan. Bahkan di jantung juga ada yang pakai cincin, dah komplit di tubuh itu karena tua. Asam urat, kristal itu ya. Nah hadirin, ini membuat tua tuh makin melemah, nanti pikun. Itu juga dengan izin Allah semuanya. Bisakah kita tua-tua agak kuat? Ya bisa, mengamalkan sunnah Rasul. Rasulullah juga sampai usia 63 tahun, six pack ya. Ini bukan masalah penampakan hadirin, tetapi artinya sangat terawat, terjaga. Rasulullah 53 tahun hijrah dari Mekah ke Madinah, 54 tahun mulai pertempuran. Perang Uhud itu Rasulullah pakai baju besinya 2 lapis, helmnya, pedangnya 1,5 meter, berat. Kalau kita pakai perlengkapan Rasulullah ya jongkok aja terus ya. Kok kamu gak perang-perang? Ini berat pedangnya. Berkuda, astagfirullahaladzim. Berkuda para sahabat itu kuat puluhan kilometer. Dari Mekah Madinah berapa jauh? Belum lagi pertempuran yang lebih jauh tuh. Saya kemarin nyoba berkuda 20 kilometer. Itu juga pakai istirahat dulu, setengah jam dipijit, diurut, naik lagi. Selesainya, semua itu para penunggang kuda tuh berbaring. Kudanya enak cengar-cengir, begitulah. Saya membayangkan itu kalau sudah berkuda segitu jauh terus perang, lah ini gak bisa perang. Bawa, jangankan bawa pedang, bawa botol minum aja ini. Udah berat banget itu. Masya Allah, betapa Rasulullah dikuatkan oleh Allah. Artinya, kalau mau kuat, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kullin khairan. Dan pada keduanya itu ada kebaikan. Jadi, kalau ingin kuat, minta kekuatan kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menguatkan tubuh ini tanpa izin Allah. Huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas ars. Nah ini ya, suka ada yang memperdebatkan. Kalau kita merasa kurang ilmu, ya sudah, bersemayam di atas ars sudah. Ars itu meliputi langit dan bumi. Jadi jangan membayangkan seperti saya duduk di singgasana. Ini Allah bersemayam di atas ars, beda. Laisa kamislihi syai'un. Allah turun ke bumi, itu jangan membayangkan Allah turun, karena turunnya Allah, kemana ada, semuanya juga dikuasai oleh Allah, benar? Nah, kita tidak usah berdebat tentang hal ini, bagi kita yang masih terbatas ilmunya, terima saja, begitu, ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kau berada. Juga jangan membayangkan Allah mengikuti kita, karena Allah menggenggam diri kita, jadi Allah di dalam kita. Jangan begitu. Pendekatannya adalah pengetahuan Allah menyertai kita setiap saat. Benar? Allah Maha tahu siapa kita. Kasih sayang Allah kita menyertai setiap saat. Perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak pernah sendiri sama sekali dalam hidup ini. Tidak pernah sendiri. Walaupun ada di tempat terpencil, ada yang terpencil bagi Allah? Jawab hadirin. Ada ulama yang dipenjara dalam ukuran 1x1.8 meter di luar negeri ini, yang di bawah tanah, gelap sekali. Tapi karena ulama ini tahu bahwa dia selalu ditemani malaikat, Allah juga, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Seperti sekarang ini, pasti Allah tahu nih. Tahu segala-galanya. Tahu tentang yang diucapkan, tahu apa yang ada dalam pikiran. Allah juga tahu nih, saya niatnya apa menyampaikan ini. Ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan soleh, atau semata-mata karena Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Allah menyaksikan apapun yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Tidak ada yang tersembunyi, dimanapun, kapanpun. Karena segala tempat adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang pacaran-pacaran itu tidak ada yang tersembunyi. Telepon-teleponan juga didengar oleh Allah. Semua. Sudah, tangannya disimpan saja ya. Pas lagi di depan saya. Jadi saya lihat tangannya kesana sini. Ya udah. Pijit aja kaki sendiri. Di mana tadi? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jadi lagu sendiri aku sendiri lagi itu kurang pas ya. Harusnya bersama Allah selalu bersama. Tapi siapa yang nyanyi itu ya? belum ada lagunya. Jadi kita berjalan ke kamar mandi, di kamar, di hotel, di mobil, tidak pernah kita alone, tidak pernah sendiri. Allah tahu apa yang kita pikirkan, Allah tahu apa yang ada di hati, Allah juga tahu apa yang kita kerjakan, yang kita omongkan, dan semuanya kembali kepada kita. Surat Luqman ayat 16, ya, yang harus diajarkan ke anak. Pondok Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Ya bunaya, duhai anakku, innaha in takum mitsqala habbatin min qardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Duhai anakku, seandainya ada perbuatan walau kecil sekali sebesar jarah di dalam batu, batu itu tersembunyi sekali, aw fis samawati atau di langit yang begitu dahsyat, aw fil ard atau di dalam bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Semuanya ketahuan. Innallaha latiful khabir. Sesungguhnya Allah maha halus, mengetahui segala yang terhalus dan maha melihat segala yang kita kerjakan. Lillahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'un umur. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Ya mikir sendiri capek, udah bodoh mikir kan stres ya. Udah tidak tahu mikir, harusnya tiap mikir jadi zikir. Yang namanya stres itu adalah kebanyakan mikir dan kurang zikir. Apa saja? Kan segala urusan ada dalam kekuasaan Allah. Ingat jodoh, mikir jodoh, ingat. Tuh kan, mikirin jodoh buat yang belum punya nih. Dia sudah punya belum? Kan? Kenapa senyum-senyum? Ingat hutang, bayar ya. Ingat hutang, mikirin hutang, ingat Allah. Pokoknya apapun yang kita pikir, harus tahu bahwa semuanya itu bisa selesai dengan pertolongan Allah. Capek mikir sendiri. Kalau tidak dibimbing oleh Allah, mikir apa? Yulijul laila fin nahari wa yulijun naharu fin lail wa huwa alimun bidatis sudur. Dia yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dialah Allah yang maha mengetahui segala isi hati. Wa huwa alimun bidatis sudur. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, dia Allah tahu isi hati kita. Surat Al-Mulk ayat 13. Jadi mau ngobrolnya peran, mau ngobrolnya keras, tukang tipu itu diketahui. Semua omongan, mau tipuan, mau kata-kata lembut, kasar, lembut, halus, tersirat di hati, semuanya Allah tahu. Hadirin, yang terpenting kita kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, kita bebas berbuat maksiat karena kebodohan kita. Tahu-tahu kena aja bencananya. Nah, saya ingin tahu apa yang terpikir sesudah mendengar barusan. Dek, bentar, Ustaz. Santri baru Maju dek, punten. Bantu. Ini sekarang masa ini sudah mulai mundur nih. Yang kuning ini. Bagian mana? Kuning. Ya silakan dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terpikir? Yang pertama sama persis sama yang kami alami di sini peserta Deki 78. Bahwa satu hal yang paling pasti semua dalam yang bilang tadi genggaman Allah. Jangan pernah takut akan kejadian kedepannya seperti apa. Seperti juga kayak kemarin terakhir kami dijeburin ke itu. Dijeburin kemana? Jangan dijeburin sepertinya zalim. Ketika kami dianjurkan mengejeburkan diri kan begitu. Takut kemarin mau dikejeburin ya? Sebagian, tapi alhamdulillah jadi kan semua terlihat bahwa betul-betul hikmah yang paling mahal sebetulnya yang kami pelajarin sana, bahwa sabar, kerjasama, dan hal-hal yang terjadi di perjalanan ternyata ujung-ujungnya hikmah yang dicari. Ya, ini kan adik-adik dilatih ke jalan, ke gunung, dimasukin ke air, ke lorong. Itu kan intinya untuk mengenal perlindungan Allah. Benar? Betul. Semua latihan. Udah sholat bifak udah belum? Belum ya? Belum. Ah, nanti lebih serem lagi itu. Disimpan, dipisahkan, di hutan, bikin bifak sendiri. Dan saya gak akan ceritakan ya, Pak Ade. Ada harimau, ada... ya. Karena di sebelah sana gunung itu ada harimau deh. Jadi sebelah sana terus turun terus ke kebun binatang maksudnya begitu. Kami juga tidak cerita bahwa di hutan itu nanti banyak jin ya. Nah, pokoknya nanti aja lihat sendiri ya. Kenapa dibuat begitu? Untuk merasakan bagaimana kehadiran Allah, bagaimana pertolongan Allah. Karena tidak semua orang bisa merasakan ini. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat yakin, oh itu udah paling nikmat. Jadi yang namanya bahagia, mulia, selamat dunia akhirat itu tergantung tingkat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yakin bulat ajeg ke Allah-nya, udah anteng. Tapi kalau belum yakin ke Allah, dia akan menggapai-gapai ke makhluk, ke orang, ke harta, dia berlindung ke harta terus ke semuanya dan itu bikin galau. Dan Allah tahu isi hati. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, terima kasih ini tamu dari Majelis Ta'lim Al-Muttaqin Klaten, Jawa Tengah. Yang mana saking Klaten? Oh, kok ibu-ibu yang ngacung bapak-bapak? Pengawalnya ya. Kula ngaturaken matur suwun sangat, Mbah. Yo. Saya baru pulang dari Semarang. Ada yang nanya, "Ah, capek enggak? Subuh-subuh ganti kota, ganti pulau." Capek men, saya kan bukan robot. Tapi kalau ingat perjuangan Rasulullah mah enggak ada apa-apanya. Perjuangan para sahabat, orang lain diancam dan kendaraannya berat lah, ini naik pesawat enak ya. Tapi yang paling diwaspadai diterima enggak nih oleh Allah. Udah capek-capek enggak diterima kan rugi. Karena amal itu seperti sholat, ada yang sholatnya sah, ada yang sholatnya diterima. Kalau yang diterima pasti sah, tapi yang sah belum tentu diterima. Kayak haji, ada yang sudah sah hajinya, tapi belum tentu mabrur. Nah, karena niatnya yang suka salah tuh. Baik, penelpon silakan. Kasih Ustaz. Minum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh ibu yang biasa nelpon. Oh, mati. Iya. Thank you. Karena, nah kalau yang kedua dengan sholat dan tadi itu ya, saya pernah baca hadisnya. Karena saya masih belajar, maka saya mau browsing lagi ya. Itu Bu, cari di sana amal-amalan wanita supaya jadi ahli surga. Jadi kalau mendengar ragu, cari lagi ilmunya. Sekarang Allah memudahkan, sudah ada teknologi. Nah, di internet itu lebih mudah mencari dalil-dalil yang sahih, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Bu? Bu, wanita mah banyak bisa masuk surga lewat pintu mana saja kalau meninggal dan suaminya ridho. Ridho itu maksudnya begini, ini istri saya ini baik akhlaknya. Saya jadi saksi ya Allah, istri saya ini benar-benar menjaga akhlaknya, tidak melukai, ibadahnya bagus. Nah, suami yang ridho ketika istrinya meninggal, itu istri bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Karena bersyukur dititipi istri yang baik. Tapi kalau istrinya menjengkelkan, nyakitin terus, kemudian munafik, beda muka, yang licik dan sebagainya, terus meninggal duluan, ah ya Allah, yang ridho kesana, itu bahaya buat seorang istri. Tapi yang suaminya juga suami yang benar yang ngomong gitu, ya. Begitulah Bu. Ya kalau belum bisa membenahi yang lain, benahi diri saja dulu Bu. Karena sibuk mengingin merubah orang lain, kalau kita tidak awali dengan mati-matian mengubah diri. Kalau saya berkeyakinan begini Bu, kalau kita mengubah diri dengan ikhlas, Allah melihat apa yang kita lakukan dan tahu hati kita. Salah satu hadiahnya insya Allah yang lain dibuat, diubah nanti oleh Allah. Ya. Baik, terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit apa Bu? Allah maha mendengar, maha menyaksikan. Semoga Allah memberikan kesembuhan ya Bu. Juga dibukakan hikmah dari sakit anak ini. Karena tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang baru bisa terjadi dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan bagi orang yang beriman. Kalau diberi nikmat dia bersyukur. Fakana khairullah, maka syukur baik baginya. Dan kalau diberikan ujian dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Insya Allah ada kebaikan dari semua ini ya Bu. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Baik, kami persilakan kembali sahabat MK. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 022 2017 076, di 022 2017 076, ya. Bisa Anda pergunakan untuk bergabung di pagi hari ini. Baik, masih menunggu dan Allah sudah yang bergabung. Kalau sudah selesai, tiga dari masjid nanti ada. Ada Alhamdulillah sudah yang bergabung. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu hamba Allah di Bandung. Baik, silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aa, saya ada dua pertanyaan. Ini setan itu kan bersumpah mengganggu manusia dari depan, belakang, kiri, kanan. Ada saya sebagian paham, tapi sebagiannya tidak paham. Itu satu. Yang keduanya, saya punya anak kelas 1 SMA dan juga ada yang mahasiswa. Saya mau ambil gadgetnya teh supaya banyak negatifnya, tapi anaknya teh meni. Aduh, masa Allah kejar-kejaran terus sama saya. Mohon ada solusi, Ak. Apa, Bu? Tunggu dulu. Anak dengan ibu kejar-kejaran gimana? Ini kurang jelas nih. Gadgetnya saya udah simpen, ketahuan aja sama dia teh. Oh, gadget tuh apanya? Iya, HP, sudah... komputer? Iya, HP. Kalau laptopnya sih dia enggak begitu itu. Saya banyak dia main, ada ketahuan dia main game sama temennya. Gitu. Kelas 1 SMA. Itu telepon saya juga. Itu apa? Dilihat. Saya bilang, ya udah kadang-kadang saya bisa ambil. Tapi kadang-kadang saya kecolongan. Ada, saya udah gimana ya udah konsul sama gurunya apa gini. Caranya kayaknya dia tuh masa lebih pintar daripada saya gitu. Udah. Gitu aja, mohon tunggu ya, dulu tunggu dulu Bu. Iya. Apa ibu sudah bicara baik-baik dengan anaknya belum? Anak teh kalau sama saya teh nggak sabaran mungkin karena anak sekarang beda ya, ini teh anak bungsu. Jadi yang salah teh anak ini teh. Ini teh anak saya yang bungsu. Ya, jadi yang salah teh anaknya. Menikah sama saya kan gak sabaran dianya. Nurun dari siapa gak sabaran? Atau aja. Ya ujian buat. Ini teh. Ini teh anak saya yang bungsu. Ya, jadi menikah yang salah sama saya kan gak sabaran dianya. Nurun dari siapa gak sabaran? Atau aja. Ya ujian buat saya, saya ngajar apa ya kasih nurun dari siapa ketidaksabaran ini anaknya, anaknya. Jadi tidak sabar sendiri aja gitu ya kalau bicara sama saya, iya udah diam mama diam gitu loh. Gitu, dari intinya saya pengen ngambil gadgetnya itu ya, itu aja. Saya mengerti apa kenapa anak ini berkata juga, begitu. Ah, nggak apa-apa, nanti kan kita bisa info-info ke orang tua atau gurunya teh. Iya, tapi anaknya teh meni pinter gitu. Pinter ngakalin saya. Saya mengerti kalau anak mengharapkan ibunya diam, ya. Iya. Saya dengar di radio boleh. Tunggu dulu. Saya mengerti kalau anak mengharapkan ibu. Iya, bapaknya juga, tapi udah saya juga enggak berdaya sama bapaknya teh. Gara-garanya teh, saya rasa bapaknya yang tadinya terlalu diservis, diurus banget. Maunya saya kan dia kelakuannya dia yang jelek tuh digosongin biar dia tahu sendiri akibatnya. Ayahnya teh enggak tegaan. Gitu. Sudahlah, saya sabar aja. Jadi ibu mah udah sabar gitu? Belum, aku masa saya udah sabar. Makanya saya minta mohon dari AA ini saya barangkali ya bisa kasih apa ya? Ya kasih ke saya hikmah. Ini setiap ngobrol dengan anak sepanjang ini, Bu. Dia ini sekarang alhamdulillah sholat subuh dia nurut berjamaah di masjid, alhamdulillah. Tapi itu juga saya bangunin. Ya saya juga dikasih tahu sama Ustadz, ya sing sabar katanya. Ya saya bangunin, yang kuliah juga saya bangunin. Alhamdulillah anaknya baik-baik menurut gitu. Cuma itu gadgetnya itu jadi ya gitulah. Suami ibu sabar enggak dengan ibu? Itu mah enggak tahu walau alam. Maksudnya dia soleh-soleh tapi beda posisi sama saya kan. Kalau dia sama anak udah enggak mikir. Saya mau yang seperti ini kerjaannya kan ibunya. Jadi saya kapan jawabnya, Bu? Ya tuh saya dengar di radio ya, di telepon tuh tidak begitu jelas. Iya, Bu. Baik. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, mungkin karena kurang jelas suara saya sehingga ibu terus bicara ya. istighfar yang buruk sangka. Jadi pertanyaannya apa tadi ya? Saran saya Bu, satu, tobat. Karena tidak ada satupun kepahitan kecuali diundang oleh diri sendiri. Jangan nyalahin suami, jangan nyalahin anak, jangan nyalahin gadget, jangan nyalahin zaman. Pasti ada yang salah nih pada diri saya, sehingga ujian ini datang. Yang kedua, komunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik itu syaratnya tiga. Satu, aman. Jadi jangan sampai komunikasinya penuh tekanan, penuh ancaman, penuh sesuatu yang membuat orang tidak merasa aman dan nyaman. Yang kedua, suportif. Harus membangun. Ini ketika komunikasi. Beda lagi kalau sedang berlatih ya. Kalau latihan kan tekanan. Beda. Tapi kalau sedang berkomunikasi itu bagusnya aman. Dua, suportif. Tiga, terbuka. Kitanya memberi kesempatan anak kasih masukan. Jangan hanya ibu saja yang nyuruh anak, tapi minta anak kasih masukan ke ibu. Kemudian buatlah pemahaman yang sama tentang bahaya gadget. Lalu buat kesepakatan. Ini kata kuncinya. Biasanya tidak ada kesepakatannya antara anak, hanya satu arah. Buat kesepakatan bersama, tertulis, ditandatangani, tempel. Kapan boleh pakai gadget, HP, kapan tidak boleh. Tanda tangan, apa sanksinya? Jadi kalau diambil kucing-kucingan ya begini. Saya kira ini ibunya kurang evaluasi. Mungkin sudah, tapi perlu ditingkatkan. Dan komunikasinya ini. Sebaiknya anak diberi kesempatan lebih banyak bicara. Kalau kita terlalu banyak bicara dan kurang mendengar, kurang bijak. Rasulullah itu lebih banyak mendengar. Dan sekali bicara adalah solusi. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua ya. Banyak istighfar, banyak doa, karena doa merubah takdir. Sekian hadirin sekalian. Hari ini hari Ahad, gunakan sebaik-baiknya walaupun libur. Jangan libur dalam kebaikan, bahkan perbanyak kebaikan. Mari kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.